luka, matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu dariku, permata hatiku ku bayangkan di setiap waktu. Bagai embun pagi hari, bunga